Siapa? Enggak. Yang lain hanya sepagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat 131 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Demikian itulah bahwasanya Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu kampung dengan kezaliman sedangkan penduduknya berada dalam keadaan lalai. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan kelanjutan dari keterangan yang terdahulu, di mana di dalam ayat 130 Allah menjelaskan pertanyaannya yang ia ajukan kepada jin dan manusia di hari kiamat nanti, bahwasanya dia telah mengutus para rasul yang membawa ajarannya. Nah, di dalam keterangan ayat 131 ini Allah kembali menjelaskan bahwa zalika, demikian itulah, artinya ini ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya untuk memberikan petunjuk bagi manusia, untuk mengeluarkan mereka daripada segala macam bentuk kemaksiatan menuju kepada jalan terang dan penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan kemaksiatan dengan apapun dan dengan apapun alasannya, karena jalan yang terang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi kehidupan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir bersama kita para asatiz kita. Ini banyak sekali pada hari ini. Ada Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Ardiansa, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Safian. Ustaz Fajrul Haq, ini di sini Allah mengatakan alam yakun rabbuka muhlikal qura, ya, bahwasanya Allah itu menghancurkan suatu kaum. Ini kan menjelaskan tentang kekejaman dari Allah. Ini bagaimana, Ustaz? Ya. Di ayat ini ketika Allah berfirman alam yakun rabbuka muhlikal qura, ini dimulai dengan kata-kata dzalika. Demikianlah. Ya, betulnya kata-kata yang demikianlah itu disebutkan dalam bahasa Al-Qur'an zalika itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak seperti apa yang mereka sangka. Begitu ya. Maksudnya mereka sangka itu siapa? Yaitu orang-orang yang berbuat zalim, ketika mereka itu tidak mampu berbuat lagi, mereka akan menyangka Allah lah sebagai penyebab mereka. Kira-kira begitu. Itulah yang paling bahaya dalam hidup ini, ketika seseorang yang tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sembahyang, tidak pernah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu dalam keadaan lemah atau dalam keadaan tertimpa musibah, selalu tidak pernah mengakui bahwasanya karena dirinya sendirilah terjadi hal tersebut, tapi selalu menyalahkan yang lain. Ini sangat menarik sekali ini Ustaz Ardiansa, bahwasanya kejadian saat sekarang ini seperti terjadinya lumpur lapindo yang tidak pernah habis-habisnya, musibah yang lainnya juga, banjir begitu juga. Ini kan menunjukkan sebetulnya Allah itu tidak pernah mendatangkan apa? Mendatangkan azab ataupun musibah. Karena Allah sudah mulai dengan bahasanya alam yakun rabbuk. Rabbuk ini adalah sifat rububiyahnya yang Allah dahulukan. Tidak pernah Allah menjatuhkan musibah itu tanpa ada peringatan-peringatan terlebih dahulu. Iya. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di kita saat sekarang ini, memang adalah perbuatan ada artinya bukan karena Allah tapi karena ulah, itu yang mungkin selalu dikatakan karena ulah manusia itu sendiri. Yang pertama mungkin karena ketamakan dan kerakusan mereka yang kita bahas pada hari yang lalu, di mana manusia itu sebenarnya dengan segenggam itu saja dia bisa makan, cukup makan dan kenyang. Ya, tetapi itu tadi karena ketamakan manusia sehingga menghabisi hutan, menggunduli hutan. Padahal kalau kita jalan ke Brastagi itu kan ada tulisan kami tidak pernah bercita-cita jadi profesor. Saya lama menghayati apa maksud daripada tulisan itu. Rupanya kalau profesor itu identik dengan botak kan gitu, Ustaz. Jadi hutan itu tidak pernah bercita-cita jadi botak begitu. Jadi artinya jadi profesor. Nah, ini memang disebabkan karena tidak lain karena ketamakan itu. Nah, apa yang terjadi dengan kita saat sekarang ini mungkin juga jawabannya adalah itu, karena ketamakan itu. Tapi sebenarnya lah apa yang kita rasakan dari musibah-musibah yang saat sekarang ini itu belum menunjukkan hakikat daripada kemurkaan Allah. Kalau Allah murka, habis, ranap semua ini sebetulnya. Artinya tidak ada lagi bentuk kehidupan itu sendiri, tapi ini masih kasih sayang Allah, di mana Allah masih menegur kita, memberikan semacam tamsilan, ya, permisalan-permisalan yang itu sifatnya masih lagi dalam bentuk ibrah dan pelajaran. Kita melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Mada'in Salih, misalnya kaum Thamud, kaum Ad, ya, begitu juga Fir'aun dan para pengikutnya yang itu semuanya tidak bersisa lagi dari apa yang mereka miliki kecuali hanya bangunan-bangunan yang menunjukkan kejayaan mereka. Mungkin itu. Iya, sedikit Ustaz Zainal. Ini menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Karena di sini Allah menjelaskan, Allah tidak akan menghancurkan suatu negara, negeri atau suatu kaum sedangkan penduduknya berada dalam keadaan ghafil, ya. Begini Ustaz, kalau di negara yang mayoritas umat Islam itu kemudian mereka ghafil dalam artian lalai, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah ada kemungkinan untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang non-muslim itu bisa dihancurkan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, jadi di sini ada kata-kata bizulmin dalam unsur kezaliman. Suatu hal yang menarik bahwa Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman. Jadi kalaulah Allah menghancurkan penduduk yang mukmin, kota mukmin sudah beribadah, memang sudah diterapkan syariat Islam, dihancurkan Allah, dan itu bukanlah suatu kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hamba-hamba Allah, bumi-bumi Allah kalau dihancurkan suka-suka Allah kan begitu. Jadi suatu hal yang menarik, manusia tidak boleh mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan orang yang beriman ke dalam neraka suka-suka Allah, memasukkan orang kafir ke dalam surga suka-suka Allah. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah. Tetapi Allah tetap menyatakan dirinya, yang dia lakukan semua ini bukanlah kezaliman. Karena apa? Karena ini adalah milik dia. Selama ini milik dia, suka-suka dia. Nah, jadi ini suatu catatan penting bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Itu dia. Iya, Ustaz Safiar. Ayat ini pada dasarnya menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah sudah mengutus para rasulnya untuk memberikan petunjuk, ya kan, untuk memberikan pengarahan sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan Ustaz, sekarang ini para rasul sudah tidak ada lagi. Apakah negara-negara yang notabene adalah negara yang non-muslim, katakanlah seperti Amerika Serikat, apakah mereka bisa berdalih bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ghafil sehingga akhirnya mereka punya alasan untuk tidak mendapatkan sanksi dan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas sekali di sini bahwasannya orang yang melakukan satu kezoliman, walaupun Nabi sudah tidak ada, kan begitu? Seharusnya kita mengedepankan siapa pewaris para Nabi, yaitu ulama, kan begitu? Yang jelas mungkin di antara kita dan ustadz Pajrul dan ustadz yang lain, syuyukh kita ini, seharusnya omongan mereka dipegang, kan begitu? Nah, jadi supaya apa? Kita selalu berada dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia. Iya. Sesuai dengan nama manusia itu pelupa, khilaf, itu tempat manusia, kan begitu. Jadi terkadang juga dengan kelengahan keimanan kita, kita bisa terjerumus untuk melakukan apa? Kezoliman, kan begitu. Dengan upaya kita berpegang teguh kepada petua dan nasihat dan para pendapat ulama, moga kita juga termasuk orang yang selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tambahan Ustaz. Bisa tambahin Ustaz Fajrul. Ya. Di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjalankan syariatnya. Tapi mungkin yang menjadi kendala sekarang ini dalam kehidupan kita yang penuh dengan kehidupan yang serba modern ataupun canggih telah membuat banyak orang-orang terabaikan dalam melaksanakan agama atau ajaran agama yang tersebut. Semestinya semestinya tidak, kan begitu. Ibarat contoh terdahulu itu, kalau orang dulu minum mesti dengan tangannya, sekarang dengan cangkir, kan begitu, menggunakan cangkir. Terus dulu itu tidak ada pernah penyaringan, penyulingan air, sehingga air itu sekarang bersih, begitu. Tapi begitu banyaknya kemudahan, begitu banyaknya kehidupan itu serba mudah, kenapa kita tidak merasakan lebih penting lagi ajaran agama ini? Nah, seakan-akan di sini Allah ingin membisikkan kepada kita, orang-orang seperti itu hanya mementingkan materi sebagai penyelamat kehidupan dunia. Tapi kehidupan materi itu pun ketika meninggal itu sudah menggambarkan tak ada yang dibawa, hanya sebatas kain kapan saja. Nah, begitu. Kalau boleh saya lanjutkan pertanyaannya, Ustaz Fajrul, kalaulah misalnya beribadah itu memang suatu hal yang penting, sementara disebutkan tadi saya ada pernyataan bahwa ketika orang yang beribadah itu pun masuk neraka dan itu sah-sah saja bagi Allah dan itu bukan perbuatan kezaliman, kalau gitu ngapain kita beribadah? Ini kan pertanyaan yang besar yang harus diselesaikan sebelum kita menutup pertemuan kita ini. Iya, sebetulnya sangat menarik sekali pertanyaan itu. Karena setiap kita ingin melaksanakan, tujuan kita ini apa sekarang? Jangan-jangan kadang-kadang kalau orang munafik, sholat itu menjadi tujuan utamanya. Padahal itu adalah sebagai sarana sebetulnya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau setiap orang menyatakan kalau seandainya seperti itu, untuk apa sholat lagi? Karena masuk neraka. Kalau sholatnya masuk neraka, untuk apa lagi berbuat? Kan begitu. Sama aja orang mengatakan untuk apa lagi mencari barang-barang yang halal, yang haram aja susah. Hampir sama logikanya seperti ini. Ini sebetulnya adalah karena ketidakpahaman dengan agama, karena tidak keyakinan keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan perlindungan, yang selalu memberikan rahmatnya, dan yang selalu memberikan karunianya. Kalau seandainya kita meyakini seperti itu, maka sangat tidak pantas sekali kita mengatakan seperti itu, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwasanya kita menjalankan agama ini bukan memaksakan kehendak kita, kan gitu, kewajiban kita kepada Allah, tapi kita harus memaksakan kewajiban Allah itu kita laksanakan pada diri kita. Jadi kalau misalnya saya simpulkan sedikit sebelum ditutup, bahwa berdasarkan logika, berdasarkan akal, Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Orang yang taat sekalipun masuk neraka itu bukanlah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal. Tetapi karena Allah telah menetapkannya di dalam syariat dan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, maka orang yang taat itu pastilah masuk ke dalam surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berdasarkan itulah maka setiap yang beriman akan beramal. Karena apa? Karena dijanjikan surga. Tetapi sekali lagi, mewajibkan sesuatu kepada Allah suatu hal yang salah. Karena siapa kita, siapa Allah? Allah itu la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Kita akan ditanya, kita tidak boleh menanya kepada Allah, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedikit mungkin tambahan dari penjelasan Ustaz Zainal bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala bebas berbuat sesuka hatinya karena Dia adalah Maha Pencipta, akan tetapi Allah juga memiliki sifat Hakimun Alim, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan juga Maha Adil. Artinya dengan keadilan, dengan pengetahuannya, Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan amal ibadah itu sesuai dengan niat seseorang. Ketika dia melakukan berniat baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan posisikan kebaikan yang dilakukannya itu dengan posisi yang baik. Akan tetapi kalau yang dilakukan itu hanya karena ingin dipuji atau karena alasan-alasan selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan kebijaksanaannya akan menempatkan perbuatan baik itu pada tempat yang tidak semestinya. Ya, mungkin di sini juga satu penjelasan penutup dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan tentang ghafil, bahwa satu fenomena yang cukup menarik adalah ketika di dalam kehidupan ini seorang ayah itu akan selalu mengingatkan anaknya untuk belajar agar dapat mencapai prestasi yang baik. Akan tetapi sangat disayangkan ketika masukan-masukan atau apa namanya memberikan peringatan dan menyadarkan si anak untuk tetap belajar ini tidak dibarengi dengan memberikan peringatan untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran agama. Inilah yang sangat disayangkan sekali, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini manusia itu lebih banyak mementingkan kepentingan material daripada kepentingan agama atau untuk kebaikan bagi si anak atau bagi orang lain untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir-terakhir kita makan.